المبعوث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات، para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala, rabbul alamin. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh dan juga bisa hadiri majlis ilmu dalam rangka sama-sama mengangkat kejahilan dari diri kita terlebih dahulu. Salam beringkat salam tidak lupa pula kita berikan kepada manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyir al-talabah wal-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, insyaAllah ta'ala pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Tadhkiratu As-Sami' Al-Mutakal wal-Mutakallim fi Adab Alim wal-Muta'allim yang ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Kita telah masuk adab yang kedua, yaitu ketika menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, apapun namanya pelajaran yang dipelajarinya, baik dia menghafal Al-Quran, mempelajari hadis dan yang lainnya, maka hendaknya dia menghadirkan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang lalu telah kita sampaikan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ini setidaknya mencakup empat perkara. Yang pertama, meniatkan agar mengangkat kejahilan daripada dirinya sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, niatkan untuk menjaga syariat Islam karena agama Islam harus kita jaga apabila kita ingin ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya ketika dia mempelajari ilmu agama itu, dia niatkan untuk mengamalkan. Jangan hanya mencari, mengumpulkan terus, tidak diamalkan apa yang telah dia peroleh. Maka kalau itu yang kita kerjakan, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Yahudi, yang mana mereka berilmu tentang ahli kitab mereka, akan tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan ini. Syekh mengatakan, wa taqsudu aidan an takuna hafizan lil ulumi min ad-diya'. Kembali Syekh Al-Utsaimi hafizahullahu taala, beliau ya mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya ketika mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa taala maka niatkan untuk menjaga ilmu itu agar tidak hilang, agar tidak hilang. Dikarenakan para ulama mengatakan, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ilmu itu diibaratkan apa? Permata. Antum bayangkan, ya. Sedangkan permata yang sudah dijaga saja bisa hilang. Bagaimana permata itu tidak kita jaga sama sekali? Maka lebih cepat hilangnya. Begitu pula ilmu. Apabila ilmu itu tidak kita pelajari untuk kita jaga agama Islam, maka akan hancur dan hilang serta binasa. Kemudian beliau mengatakan, fa innal uluma idza turikat da'at. Sesungguhnya ilmu itu kalau ditinggalkan dia akan hilang. Ilmu kalau ditinggalkan dia akan hilang. Jangankan dalam urusan ilmu agama, ilmu dunia saja. Ya, ketika dulu kita masih SD, antum yang SD dulu kemudian masuk pesantren, masih ingatkah ilmu SD-nya semua? Tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi. Ya, kenapa? Karena sudah lupa. Tidak diulang-ulang. Begitu juga ilmu. Ilmu ketika kita dapatkan, kemudian kita tinggalkan begitu saja, hilang dia. Hilang dia. Maka jaga ilmu itu. Jaga ilmu itu dengan mengulang-ulangnya. Jangan dilupakan ilmu tersebut. Jangan mentang-mentang kita sudah khatam ana Ustaz. Kitab ini ana sudah khatam. Sudah khatam iya, faham tidak? Maka jangan. Ilmu itu perlu dijaga. Di antara cara menjaganya adalah mengkajinya kembali dan mendalaminya. Jangan dilupakan. Para ulama mengatakan afatul ilmi an-nisyan. Kebinasaan ilmu itu adalah lupa. Kebinasaan ilmu itu adalah lupa. Khususnya kita, ya, bagi para santri, jangan ditinggalkan pelajaran-pelajaran yang lalu. Jangan ditinggalkan. Oh, itu sudah lewat Ustaz. Anak kelas 1 dulu itu Ustaz. Ya, ketika ditanya bisa enggak? Enggak bisa Ustaz. Ya udah, diulangi lagi pelajarannya. Itulah cara kita menjaga agama Allah tabaraka wa taala. Semakin berkali-kali kita ulang, maka semakin kuat itu ilmu akan kita jaga. Dan ini kebiasaan para ulama. Para ulama bahkan bisa mengkhatamkan satu kitab 200 kali. Bisa mengkhatamkan kitab yang sama sebanyak 200 kali, 100 kali. Hah? Kita baru mengkhatamkan satu kali, sudah ditinggalkan itu kitab selama-lamanya. Maka ini salah. Maka berusaha terus memurojaah. Salah satu contoh saja. Ketika Ustaz tanya sekarang pelajaran 2 pekan yang lalu, itu buka lagi catatan Tuhan. Apa kemarin ya? Lupa dia. Maka diulang-ulang. Diulang-ulang. Bahkan para ulama yang kemampuan pemahaman mereka luar biasa daripada zaman kita sekarang, mereka pun tetap mengulang-ulang pelajaran mereka. Maka muraja'ah. Muraja'ah. Pelajaran itu di muraja'ah. Al-Quran di muraja'ah, hadith di muraja'ah, semuanya di muraja'ah. Jangan mengatakan, ana sudah kelasnya beda Ustaz. Sudah kelas 4, murid terbaik lagi. Hah? Ditanya pelajaran kelas 2, jawabannya, Allahu a'lam. Tak, Ustaz tidak butuh jawaban Allahu a'lam. Apalagi di ujian, tidak butuh jawaban Allahu a'lam. Yang Ustaz minta jawabannya, bukan Allahu a'lam. Kalau di pengajian bolehlah. Ya, kalau di pengajian boleh. Seperti Ustaz ditanya, Ustaz katakan Allahu a'lam ya berlaku. Kalau santri ketika diuji, jangan dikatakan apa? Allahu a'lam Ustaz. Hanya Allah yang mengetahui. Ya, antum tak belajar. Tak mengulangi pelajarannya. Maka dengan mengulangi pelajaran sama saja dengan menjaga ilmu. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadha ma'alu katsir min ulumi al-ummati al-islamiyyah fi hadhihi al-'asr." Ini banyak terjadi di tengah-tengah zaman kita sekarang. Ilmu-ilmu syariat itu banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Fa inna katsiran min al-kutub allati kanat tuqra'u fi hilaq al-'ilm darsan qad tuwiya bisatuha. Apa kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah? Sesungguhnya dulu banyak kitab-kitab yang telah dibaca di halaqah-halaqah ilmu. Naam. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau antum buka kitab para ulama dulu, pusing antum baca ya. Bahasa mereka tingginya luar biasa. Bahasa mereka tingginya luar biasa itu, bahasa mereka itu. Sulitnya minta ampun. Tapi itu sudah banyak dibacakan di halaqah-halaqah ilm. Namun sekarang apa kata beliau? Walam yabqa illa dhikruha fi tarajiman madha rahimahumullahu ta'ala. Sekarang tinggal apa? Ditulis di kitab-kitab, di terjemahan-terjemahan saja. Ditaruh begitu saja kitab-kitab itu. Beginilah zaman kita sekarang. Kalau dulu tidak. Halaqah ilmu berserakan. Mereka sibuk untuk menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, sibuk di mana-mana. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam satu hari bisa menghadiri 12 halaqah ilmu dan semuanya pelajarannya berbeda-beda dalam satu hari. Di sini tafsir, di sana hadis, di sana fikih, macam-macam dalam satu hari. Beginilah mereka belajar ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau sekarang tidak, kalau sekarang kitab tambah banyak untuk jadi pajangan. Namun bukan berarti, ya, bukan berarti seorang penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala tak pantas bagi dia sekarang membeli kitab-kitab yang besar, enggak. Maka para guru-guru kami mengatakan, ya, kalau untuk sekarang masih sanggup untuk beli kitab, belilah. Walaupun belum dibaca, beli dulu. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kalau sudah datang waktunya zawaj, datang waktunya menikah, maka uangmu akan sulit engkau kontrol untuk ini dan itu. Maka dengan cara menjaga ilmu juga adalah membeli kitab-kitab para ulama. Cuman beliau mengatakan itulah agak disayangkan sedikit. Sebelumnya kitab-kitab para ulama banyak di halaqah-halaqah ilmu. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang tidak. Maka apa kata beliau? فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْضِرَ طَالِبُ الْعِلْمِ فِي نِيَّتِهِ حِفْظُ الْعُلُومِ مِنَ الضِّيَاءِ. Maka hendaknya setiap talibul ilm, penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, menghadirkan niat dalam hati ketika hadir majlis ilmu, belajar di sekolah-sekolah pesantren, sekolah-sekolah Islam, maka niatkan juga untuk menjaga ilmu itu sendiri agar tidak hilang. Kemudian beliau mengatakan, وَهَذَا الْقَصْدُ يَتَأَكَّدُ إِذَا عَذُمَ الْجَهْلُ. Dan niat seperti ini lebih ditekankan lagi apabila kejahilan lebih besar. Semakin besar kejahilan merajalela, maka niat untuk menjaga ilmu ini juga harus semakin besar. Namun, ilmu itu kita bisa menjaganya, ya, kalau kita belajar, kalau kita hadir majelis ilmu. Jangan sampai kita hanya mengatakan, ya Ustaz, ana akan menjaga agama Allah. Terus, ya, duduk, tiduran, makan, main, nyantai. Pertanyaannya menjaga apa sebenarnya? Kalau ingin menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala, menjaga ilmu itu sendiri agar tidak hilang, kemudian agar kejahilan tidak merajalela khususnya di zaman kita sekarang, ya belajar. Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Baca kitab-kitab para ulama. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, ana tak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bisa bacanya saja. Bisa cuman membacanya saja. Terjemahan kan sudah ada. Kalau santri, kamus kan sudah ada. Tidak ada alasan dalam menimba ilmu agama Allah. Jangan kita katakan para ulama dulu orang Arab semua. Bukhari bahasa orang Arab atau tidak? Dah. Orang Bukhara. Orang Tantan sana. Muslim. Orang Arab. Dah. Tirmidzi. Bukan. Mereka orang luar sana semua. Bukan orang Arab. Tapi lihat. Menjadi a'imbah. Menjadi imamnya kaum muslimin. Sampai kita sekarang. Beginilah kuat mereka, himmah mereka, semangat mereka dalam menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Harusnya kita juga seperti itu. Sudah didatangkan guru pakai bahasa Indonesia. Hah? Masih malas juga. Gimana kalau didatangkan orang pakai bahasa Arab langsung? Nama tumbang semuanya. Tidur sudah. Atau ada di belakang amin, dikirin doa. Hah? Maka kita harus terus semangat. Kuatkan niat di dalam hati untuk menjaga ilmu agar tidak hilang. Kemudian beliau mengatakan, وَرُفِعَتْ أَلْوِيَةُ الْكُفْرِ وَالْبِدَعَةُ وَالْهَوَىٰ كَهَذِهِ الْأَزْمَانِ. Apatah lagi bendera-bendera kekufuran, kebid'ahan, kesesatan, itu semua sekarang sudah merajalela di mana-mana. Sudah dibangkitkan. Bahkan orang yang ya bergelar tinggi pun sudah banyak menebarkan ya kebid'ahan, kekufuran, dan kesesatan di tengah-tengah umat. Kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga agama itu dengan benar, maka siapa? Siapa lagi? Maka oleh karena itu, ma'asyurul muslimin dan muslimat, at-talaba, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau mengatakan, fayakunu min maqasid talibi ilmi fin niyatihi an yakuna hafidhan li'ulumid din min ad-dhi'a. Kembali beliau ingatkan kembali, tanamkan di dalam hati kita ketika belajar menuntut ilmu agama Allah. Santri-santri yang ada di depan ustaz sekarang, antum masuk pesantren ini, tanamkan dalam hati untuk menjaga Al-Quran. Untuk menjaga Al-Quran. Untuk menjaga hadis Nabi. Untuk menjaga fikih. Untuk menjaga sirah. Untuk menjaga ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harus. Harus kita tanamkan. Kenapa? Timbul lagi semangat untuk belajar. Kalau kita yang diamanahkan oleh Allah untuk menjaga agamanya malas-malasan, bagaimana dengan yang lain ya? Maka ini penting bagi kita. Kemudian beliau mengatakan, ثُمَّ يَقْصُرُ فِي نِيَّتِي أَيْضًا أَنْ يَعْمَلَ بِالْعِلْمِ الَّذِي تَعَلَّمَهُ. Kembali beliau ingatkan, setelah kita niatkan dalam hati mempelajari ilmu agama Allah ini untuk menjaga agama Allah, kemudian niatkan juga untuk mengamalkannya. Niatkan untuk mengamalkannya. Nanti beliau sebutkan niat yang jeleknya luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا جَمَعَ طَالِبُ الْعِلْمِ هَذِهِ الْمَقَاصِدَ الْأَرْبَعَةِ. Maka apabila seorang penuntut ilmu agama Allah telah mengumpulkan di dalam hatinya empat poin yang kita sebutkan barusan atau sebelumnya, ya, niat ikhlas menuntut ilmu itu untuk mengangkat jahil dari diri kita, mengangkat kejahilan dari orang lain, menjaga agama Allah agar tidak hilang ilmu itu, kemudian apa yang keempat? Mengamalkannya. Maka kalau empat-empat ini sudah ada di dalam diri kita, maka beliau mengatakan, فَإِنَّهُ قَدَ جَمَعَ النِّيَّةَ الْمَطْلُوبَةَ لِلْعِلْمِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَثَّلَهَا طَالِبُهُ فِي ابْتِدَاءِ طَلَبِهِ. Maka dia telah mengumpulkan niat yang benar. Itulah niat yang benar dalam menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Niat yang ikhlas. Bukan karena yang lain untuk belajar itu. Kemudian, ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَلِمَةً عَنْ سُفْيَانِ الثَّوْرِ. Kemudian, Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala tentang niat di dalam hati. Apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Beliau mengatakan, tidak ada yang lebih sering aku obati yang ada pada diriku ini daripada niat yang ada di dalam diriku. Kenapa? Fa innaha tataqallabu alayya. Karena niat itu yang ada di dalam hati selalu berborak balik di dalam hatiku. Naam. Sebagaimana syair mengatakan, ma summiyal qalbu qalban illa min taqallubihi. Fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwili. Ada sebuah syair mengatakan, tidaklah hati itu dikatakan sebagai kalbu kecuali hati itu mudah berbolak-balik. Asal kata kalbun adalah qallaba yuqallibu, membolak-balikkan. Itulah dikarenakan kenapa hati dikatakan kalbu. Makna hati, dia bisa berbolak balik. Apa kata beliau? Fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwili. Maka berhati-hatilah terhadap hati yang selalu berbolak-balik. Makanya Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau tegas mengatakan, hati itulah yang sering diobati. Karena sekarang bisa kita ikhlas satu menit, kemudian datang timbul niat yang lainnya. Kemudian ikhlas datang timbul niat yang lainnya. Begitulah hati. Karena asal kata hati kita katakan dari apa? Qallaba yuqallibu. Berbolak apa? Balik. Dengan sebentar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita doa agar hati kita itu thabat, tetap di atas ilmu, di atas ketakwaan, di atas ketaatan. Beliau mengatakan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Baca ini doa terus agar Allah menetapkan hati kita ikhlas dalam belajar. Akhirnya ketika kita ikhlas dalam belajar, tidak ada malas ceritanya. Tak ada futur. Adapun futur tetapi tetaplah belajar. Ini penting. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ هُوَ وِعَاءُ النِّيَّةِ وَهُوَ مُتَقَلِّبٌ. Maka apabila hati itu adalah ya alat untuk menampung hati, alat untuk menampung hati, dan alat menampung hati tadi itu bisa berbolak-balik, فَإِنَّ النِّيَّةَ حِينَ إِذٍ يَعْصُرُ إِسْتِقْرَارُهَا. Maka begitu pula niat. Niat itu sangat sulit untuk mustaqir. Untuk stabil begitu saja, sulit dia. Kenapa? Niat letaknya di dalam hati. Sedangkan hati dikatakan oleh para ulama sepakat mereka mudah berbolak balik. Karena niat itu letaknya dalam hati, berarti niat juga mudah membolak balik. Tidak mudah dia untuk stabil terus. Belajar terus ikhlas karena Allah, tidak sulit dia. Kemudian apa kata beliau? فَتَتَقَلَّبُ يَتْبِتَقَلَّبِ الْقَلْبِ. Niat itu akan terus berbolak balik tergantung hati. Kalau hati kita niat belajar itu karena untuk ya mendapatkan kenikmatan dunia, yaitu yang kita dapatkan nanti hati niat itu. Ketika hati niatnya untuk itu. Sulit kita mendapatkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan beliau memberikan contoh biar khususnya para santri lebih faham lagi. Apa kata beliau? Kal qurra, seperti bola, atau bola kaki. Tahulah, tidak ada yang tak tahu. Bola kaki ya. Bulat atau petak? Bulat. Apa kata beliau? Idza wada'taha fi wi'a. Bola kaki itu ditaruh di nampan yang bulat. Fataqallabta dzakal wi'a 'ala jihati kulli. Kemudian coba antum bolak-balik itu nampan. Taruh bola di atas nampan itu, antum bolak-balik, antum putarkan itu nampan. Apa yang akan terjadi? Bolanya tetap di situ saja. Atau juga ikut berputar? Ikut berputar. Ikut berbalik-balik. Antum taruh gini, nampannya dia akan jatuh. Antum angkat dia ke atas, dia akan ke atas. Begitulah hati. Hati seperti itu dia. Maka boleh ibaratkan, niat yang ada dalam hati kita itu seperti bola, berada di atas nampan. Maka tergantung. Kalau kuat kita lengketkan itu bola, antum lem dia, dengan lem yang paling kuat, maka berpengaruh enggak dia? Enggak. Antum lem dengan sekuat-kuatnya bola itu di atas nampan, kemudian antum bolak-balikkan itu nampan, jatuh enggak dia? Enggak jatuh. Begitu juga hati. Niat dalam hati harus kita lem begitu luar biasanya. Bagaimana cara menempelkan niat itu agar terus stabil? Iya. Teruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setiap saat diperhatikan niat yang ada dalam hati kita. Belajar itu untuk apa? Makanya perlu bermuhasabah diri. Muhasabah diri penting. Kemudian beliau mengatakan, فَكَذَلِكَ الْقَرْبُ لَا تَسْتَقِرُّ النِّيَّةِ فِيهِ لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبْ فَيَحْتَاجُ الْمَرْءُ إِلَى مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ فِي طَلَبِ اسْتِقْرَارِ نِيَّتِهِ. Begitu juga hati. Niat yang ada dalam hati, ketika hati itu selalu berbolak-balik, berarti niat itu selalu berbolak-balik. Maka setiap penuntut ilmu membutuhkan ya tenaga yang super untuk membuat niat itu mustaqir. Niat itu terus stabil ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala ketika belajar. Kemudian beliau mengatakan, ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأمور التي yanbaghi an yahdharaha talibul ilmi fi niyyatihi. Kemudian Imam Ibnu Jamaah rahimahullah menyebutkan perkara-perkara yang wajib dihindari setiap penuntut ilmu dalam niatnya belajar. Ini penting. Dan ini selalu ada di dalam hati setiap penuntut ilmu. Pasti ada. Maka harus kita ketahui dan kita tepis dia. Apa itu? Imam Ibnu Jamaah mengatakan, وَلَا يَقْصُدُ بِهِ الْأَعْرَاضَ الدُّنْيَوِيَّ مِنْ تَحْسِيلِ الرِّيَاسَةِ وَالْجَاهِ وَالْمَالِ وَمُبَاهَاتِ الْأَقْرَانِ. Beliau mengatakan, yang perlu kita tekankan dan perlu kita wanti-wanti adalah ketika mempelajari ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan niatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jangan niatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Atau masuk ke pesantren, masuk ke tahfidz, jangan niatkan ya agar mendapatkan keuntungan dunia, jangan. Kalau itu yang kita niatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya lam yajid 'irfal jannah. Tum bayangan tu. Apa kata beliau? Siapa yang mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala yang mana seharusnya dia belajar itu dia niatkan karena Allah, namun dia niatkan ketika mempelajari ilmu agama Allah, masuk pesantren, masuk Universitas Islam Madinah, masuk Kairo Al-Azhar Mesir, masuk di Yordan, masuk di Sudan, di mana saja belajar ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari fikih dan ilmu agama yang lainnya, namun dia niatkan li'aradin minad dunya, untuk mendapatkan kehidupan dunia. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang seperti ini? Lam yajid 'irfal jannah. Jangankan dia masuk syurga, bau syurga pun tak dapat. Jangankan bau syurga, masuk syurga, bau syurga pun tak dapat. Dalam riwayat yang lain, bau syurga itu bisa tercium sejarak 40 tahun. Panjang tak tu? Panjang. Panjang sekali. Bau syurga itu bisa dicium sejarak 40 tahun perjalanan. Jangankan masuk syurga. Orang yang ketika belajar ilmu agama Allah, hadiri majlis ilmu, masuk pondok pesantren, masuk tahfiz, masuk ini dan itu, yang penting berkaitan dengan ilmu agama Allah, dia niatkan agar mendapatkan keuntungan dunia. Jangankan syurga, bau syurga pun dia tak dapat. Maka harus kita tekankan dalam diri kita niat ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala ketika menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan ba'da adhan nantinya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Satu pun usah tanya nanti ni. Jadi sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salaah. Hayya 'alas salaah. Hayya 'alal falaah. Hayya 'alal falaah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Maka kembali kita katakan bahwasanya di sini Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala memberikan wanti-wanti kepada kita setiap penuntut ilmu agama Allah, siapapun dia, ya, siapapun dia, apapun titelnya, setenar apapun dia, maka ini harus ada pada diri setiap penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi kita katakan tidak menginginkan, jangan niatkan untuk mendapatkan kehidupan dunia. Di antaranya beliau berikan contoh min tahsili ar-riyasah, dia niatkan untuk memperoleh kepemimpinan. Waljah, dia niatkan mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kedudukan. Atau dia niatkan mempelajari ilmu agama Allah mudah untuk mendapatkan harta, mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dilihat-lihat, ana lihat Ustaz, ada tetangga ana belajar pesantren, hidupnya enak habis itu Ustaz. Ana lihat dia masuk Universitas Islam Madinah atau kuliah manapun, yang penting di luar negeri ya. Belum aja tamat kuliah S1 Ustaz, udah diminta untuk kerja Ustaz. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi. Insyaallah taala ya, santri-santri Ustaz semuanya, insyaallah Allah mudahkan antum ya bisa kuliah ke Arab Saudi sana. Amin ya rabbal alamin. Maka niatkan yang baik. Niatkan dengan baik. Dan ini antum akan merasakan nanti. fitnah yang luar biasa. Jangan sampai niatkan di dalam diri kita ketika mempelajari ilmu agama Allah agar mudah dapat kerja, agar mudah dapat fulus, agar mudah dapat harta, agar mudah dapat menjadi kepemimpinan. Mana lihat seseorang itu baru tamat dan langsung gini dia. Tidak. Ustaz dari dulu tak pernah niat macam ni. Ya? Tidak pernah. Yang jelas terserah Allah mau jadikan saya apa, terserah dah. Yang penting belajar. Itu urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Niat kita jangan sampai ingin mendapatkan apapun dari keuntungan dunia. Jangan. Hadir majlis ilmu, sudah taubat. Kemudian hadir majlis ilmu dimanapun majlis ada, dia datang. Jangan niatkan karena apapun. Jangan niatkan, Masya Allah, sudah mulai saleh ini. Biar dikatakan orang yang saleh, yang salehah. Tidak. Jangan niatkan ini. Masuk pesantren, menghafal Al-Quran, jangan niatkan karena untuk, Masya Allah, nanti ana dibilang, Al-Hafiz Fulan. Hafizah Fulana. Bangga orang tua ana nanti. Jangan. Kalau itu yang kita niatkan, siap-siap paling pertama masuk neraka. Kalau itu yang kita niatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling pertama kali dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka jahannam Allah, ada tiga orang. Di antaranya adalah seorang yang alim dan qari'ul Qur'an. Seorang yang alim dan qari'ul Qur'an. Pada hari kiamat dia akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang ilmu yang dia dapatkan, tentang Al-Quran yang dia baca dan dia hafalkan. Untuk apa dia gunakan? Maka di antara mereka mengatakan, saya mengajarkan manusia dengan ilmu saya, ya Allah. Saya mengajarkan orang-orang Al-Quranul Karim dengan ilmu Al-Quran yang saya dapatkan. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kadzabta. Engkau bohong, wahai fulan. Engkau telah dusta. Engkau menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau menghafal Al-Quran, menghafal hadis, masuk pelajaran ilmu agama Allah. Liuqala aliman atau liuqala qari'an. Laqad qila. Agar engkau dikatakan orang yang alim, dibilang ustaz, dibilang seorang syekh, dibilang seorang kiai, dibilang seorang yang hafiz, dibilang seorang yang hafizah, dibilang seorang muhaddis, dibilang seorang mufassir, faqih, usuli, dan yang lainnya, terserah. Agar itu yang kau niatkan. Kemudian apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dipanggil malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diseret, dicampakkan dia ke dalam neraka jahannam Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam Allah Azza wa Jal. Maka berhati-hati dengan niat dalam menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak senang. Makanya fitnah belajar ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala besar. Kalau antum ingin tahu, tanyalah sama ustaz-ustaz yang lainnya. Tanya sama mereka. Sebelum mereka tamat kuliah sudah diminta untuk ngajar itu. Dan ini terjadi di mana-mana. Kalau antum ustaz, sama. Belum tamat kuliah sudah diminta ngajar di mana. Dan ini hal yang sunnatullah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika pada setiap penuntut ilmu. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Darajat. Allah angkat. Tapi ingat, Allah memang angkat derajat para penuntut ilmu agama Allah setinggi-tingginya. Tapi ketika niat dalam hatinya busuk, niat dalam hatinya untuk mendapatkan harta dan kehidupan dunia, Allah campakkan dia sehina-hinaya. Dia yang pertama kali masuk neraka jahannam Allah tabaraka wa ta'ala. Maka selalu berlindung kepada Allah. Yes. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun hati kita ketika menjadi santri hadir majlis ilmu menuntut agama Allah tabaraka wa ta'ala ikhlas karenanya. Bukan karena kehidupan dunia. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak pula ketika dia mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala wa mubahatil Quran, bukan karena ingin membanggakan dirinya di hadapan saudara-saudaranya, dan tidak pula di hadapan teman-temannya. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'zimi an-nasi lahu, dan dia juga jangan sampai kita ketika menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala menghafal Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, kita niatkan agar kita diagungkan oleh manusia, walaupun pada dasarnya inilah sunnatullah azza wa jalla. Setiap ahli ilmu pasti akan dipandang besar oleh seluruh manusia. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-alimu kabirun wa in kana hadatha wal jahilu saghirun wa in kana syekha. Seorang yang alim akan dipandang besar, dipandang mulia, dipandang agung oleh manusia. Namun orang yang jahil, setua apapun dia, tidak ada apa-apanya di hadapan manusia. Inilah sunnatullah azza wa jal. Ya Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemuliaan untuk setiap penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Namun beliau mengatakan, kalau itu yang kita inginkan, mendapatkan ketenaran, mendapatkan harta mudah, mudah mendapatkan pekerjaan, biar dipanggil orang ustaz, maka salah orang tua yang meniatkan dalam dirinya, ustaz, saya masukkan anak saya pesantren agar jadi ustaz nantinya, agar dia bisa sekolah di sana dan di sini. Ini salah. Rubah niat itu. Masukkan anak ke dalam pesantren, niatkan agar dia bisa menghilangkan kejahilan daripada dirinya dan daripada diri kita sendiri, orang tuanya terkhusus. Itu niat yang benar ketika menyekolahkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren. Jangan niatkan ingin jadi ustaz, ingin jadi kiai nantinya, ingin belajar di sana dan di sini. Lalu ustaz, bagaimana dengan cita-cita boleh? Sekolah di Madinah, sekolah di Mekah, sekolah di Mesir boleh. Cita-cita ini beda ceritanya. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita belajar ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala ikhlas karena Allah, mengangkat kejahilan dari diri kita sendiri dan orang lain. Ini yang kita tanamkan pada diri kita, terkhusus kita telah menjadi orang tua. Ini harus saya sampaikan, karena ya, sebagian orang tua ketika ya semangat melihat anaknya berada di pesantren, maka dia mengatakan kepada anaknya, nah besok jadi ustaz ya, harus niatkan itu. Maka ini niat yang keliru. Cita-cita boleh, tapi niat menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala bukan untuk menjadi apa, tapi niatkan sebagaimana telah kita pelajari. Kemudian apa kata beliau? Kalau kita menginginkan dunia, maka fayastabdilal adna billadhi huwa khair. Dia telah mengganti sesuatu yang rendah dengan yang lebih baik. Maksudnya adalah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala ketika menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini adalah kedudukan yang sangat mulia yang Allah berikan. Surga menantinya. Tapi ketika kita mengganti surga yang tertinggi ini kepada kehidupan dunia yang rendah ini, maka ini ciri-ciri orang yang majnun, orang yang gila. Masa dia mau mengganti sesuatu yang lebih baik kepada sesuatu yang paling jelek. Kemudian beliau mengatakan di sini, لأن هذه الأعراض يجمعها جميعا أنها زائلة. Kenapa? Semua riasa, kepemimpinan, kekuasaan, jabatan, titel, harta, semua kehidupan dunia zaila, akan hilang. Mau tidak mau akan pasti hilang. Misalnya titel kita doktor, profesor, mati, ada lagi profesornya? Tidak ada. Kecuali cuma tulisan saja. Kita punya harta kekayaan yang luar biasa. Mungkin karena ilmu yang kita punya, niat kita mungkin mendapatkan harta dunia. Allah berikan mungkin. Bisa saja Allah berikan. Akan tapi ketika mati, mobil yang kita punya masuk kubur nak? Tidak masuk kubur. Ya? Tidak masuk kubur. Maka zailah. Kehidupan dunia akan habis suatu saat. Maka beliau mengatakan, wal'aqilu la yatulubu zail, wa innama yatulubul baqi. Orang yang berakal sehat, yang dia minta, yang dia cari adalah, dia tidak akan pernah mencari sesuatu yang pasti akan hilang dan binasa. Yang dia cari adalah sesuatu yang kekal dan abadi, dan itu pasti. Dan itu pasti. Siapapun orang yang memiliki akal sehat, dia tidak akan mau mencari sesuatu yang pasti akan sirna. Dunia akan habis. Dunia akan habis dan binasa. Datang hari kiamat, hancur sudah dunia. Mati kita umur 70 tahun, harta habis sudah. Tidak ada lagi. Tapi orang yang memiliki akal sehat, maka ketika dia menuntut ilmu agama Allah, masuk ke pesantren, belajar di Universitas Islam dan semuanya, maka dia niatkan untuk mencari yang baqi, yang kekal abadi, yaitu ridha Allah dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa inna min hamaqatil mar'i, sesungguhnya di antara bentuk kedunguan seseorang, tahu arti dungu? Dungu itu lebih bodoh daripada bodoh. Itu dungu itu. Berarti bodoh kuadrat lah. Ya, jahil kuadrat. Itu dungu dia. Orang yang paling dungu adalah an yastabdilal fanil khasis bil ghalin nafis. Ini orang paling dungu. Siapa dia? Dia rela menggantikan sesuatu yang fana, yang pasti akan hilang, dengan sesuatu yang paling, yang sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan pernah hilang. Apa itu? Ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka beliau mengatakan, فَيُعْرِضُ عَنِ نِيَّةُ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْعِلْمِ مِمَّا يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُخَلِّدُهُ فَلَاحَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka dia pun meninggalkan ya apa-apa yang dapat menekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada dasarnya, orang-orang yang belajar di pesantren, menghafal Al-Quran, hadir di majlis ilmu, kalau niatnya untuk mendapatkan dunia, maka sungguh dia telah meninggalkan kenikmatan yang abadi, yaitu perkara-perkara yang dapat menekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amal soleh. Kita tidak akan pernah bisa beramal soleh dengan benar, kecuali tanpa ilmu harus. So, khusyuk apapun antum solat, ya. Kalau solat tanpa ilmu, Allah terima. Tak Allah terima. Mau pakai nangis darah juga terserah lah. Tak Allah terima. Kalau tidak punya ilmu, ilmunya. Maka beliau mengatakan juga, dan orang-orang yang mencari dunia, ya, menunggangi agamanya untuk dunia, maka dia juga telah berpaling dari kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, ila amthali hadhihi niyatil fasida min tahsil riasat wal jah wal mal wa buhatil aqran wa ghairiha. Kembali beliau ingatkan, ya, orang-orang yang niatnya untuk dunia, mendapatkan harta, ya, mendapatkan kedudukan, nanti mudah bekerja dan macam-macam lah penting kehidupan dunia, kalau itu dia niatkan, maka sungguh dia telah habqa, kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, itu dia termasuk orang yang dungu. Kemudian beliau mengatakan, thumma dhakara kalimatan thaniyatan amin an Nabi Yusuf Al-Ansari. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah menyebutkan perkataan yang kedua atau nasihat yang kedua setelah Sufyan Al-Thawri. Beliau sebutkan perkataan Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Abu Yusuf adalah salah satu murid seniornya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Abu Yusuf rahimahullah yang menggantikan beliau di majlis, di majlis-majlisnya. Biasa seperti Imam Syafi'i punya murid-murid, Imam Ahmad punya murid-murid seperti inilah. Apa kata ya Imam Abu Yusuf Al-Ansari rahimahullahu ta'ala ketika memberikan nasihat, beliau mengatakan, aridu bi'ilmikumullahu bi'ilmikumullaha tabaraka wa ta'ala. Aridu bi'ilmikum Allah Azza wa Jal. Hadirkan di dalam diri kalian niat ketika mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Niatkan hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, dan ini beliau buktikan sendiri, apa kata beliau? Fa inni lam ajlis majlisan qattun anwi fihi an atawadha illa lam akun hatta a'luwahum. Sesungguhnya aku tidaklah duduk di majlis ilmu kemudian saya niatkan agar saya belajar di majlis ilmu itu ikhlas karena Allah, kemudian selalu tawadhu merendah diri di hadapan manusia, melainkan ketika aku berdiri di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatku. Mengangkat derajatku. Kemudian beliau mengatakan, walam ajlis majlisan qat. Dan tidaklah aku duduk di suatu majlis, anwi fihi an a'luwahum illa lam akun qattun hatta uftadah. Ketika aku duduk di majlis ilmu itu, menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian aku niatkan ya dengan niat yang jelek. Intinya dia niatkan mungkin agar disebut orang seperti inilah, agar dipanggil orang seperti inilah. Itulah niatnya. Kemudian apa kata ya Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala? Kecuali belumlah aku berdiri, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghinakanku. Lihat bagaimana Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala memberikan pelajaran yang keras kepada kita. Ketika kita menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala atau hijrah kepada yang lebih baik karena dunia, Allah hinakan. Allah pasti hinakan kita. Akan tetapi ketika kita belajar menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, niatnya ikhlas karena Allah, niat yang baik untuk tawaduk di hadapan manusia, bukan menyombongkan diri, bukan dikit-dikit pengen debat ya, baru hadir di majlis ilmu sekarang, besok pagi cari lawan debat. Cari lawan debat. Santri misalnya, baru satu semester pondok belajar, besok pulang, pergi dia ke SD-nya, cari mana guru agama saya kemarin. Saya mau debat dulu. Sesat semua tuh yang dia sampaikan ke saya. Tidak. Atau ya, yang hadir di majlis ilmu, setiap datang besok pagi cari terus. Mana lah yang kemarin mau saya debat tuh? Cari. Ada baik pun tak hafal. Apa yang mau dibatkan? Ya, maka jangan seperti itu kita yang kita inginkan. Kalau itu yang kita niatkan, Allah hinakan kita. Allah hinakan. Dan ini banyak terjadi di kalangan talibul ilm. Ya, suka apa? Suka mempercepat diri. Mempercepat diri terkhusus untuk apa? Debat sana sini. Terlebih di media sosial. Media sosial tak ada gunanya antum debat. Tidak ada gunanya. Tidak mencari hidayah di situ. Di situ mencari pembenaran. Maka tinggalkan debat. Belajar saja dengan baik, sudah selesai. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad. Tahu berapa hadis dihafal? Satu. 1 juta dihafal itu. Bukan 1 juta rupiah. 1 juta hadis yang dia hafalkan. Dalam kepala bukan luar kepala. Kalau kita kan banyak hafal luar kepala. Maka setiap dites tak dapat. Dah hilang dia. Kalau Imam Ahmad, dalam kepala 1 juta. Ketika melewati ya, halaqahnya Mu'tazilah dengan anaknya, dia tutup kupingnya. Dia suruh anak tutup kuping juga. Hah? Kemudian anak mengatakan, ya abati. Wahai bapakku, sudah melewati halaqah itu, kenapa engkau suruh tutup kuping dia? Tinggal jidal kan selesai. Debat. Tidak. Tidak. Ya, Rasulullah SAW mencintai orang meninggalkan debat. 1 juta. Kita yang nama-lama lubinnya pun tak hafal. Ada sebagian nomor 1. Hafal Ustaz. Sama perawinya. Dikit-dikit lah Ustaz. Pilang timbul dia. Tak perlu debat. Belajar saja sudah. Belajar saja. Kalau kita niatkan yang lain, apa kata Abu Yusuf? Aku merasa dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kama kana ya'ridu li Abi Yusuf al-Qadhi radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, fa innahu kana idza jalasa majlisan yanwi fihi at-tawadhu' rafa'ahu Allah, wa idza qalaba hadhihi an-niyyah aqabahu Allah 'azza wa jalla bididdi dhalik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin kembali menjelaskan, lihat bagaimana Syekh atau Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala ketika dia hadiri majlis ilmu dia niatkan untuk tawadhu' di hadapan manusia, merendahkan diri, maka Allah angkat derajatnya. Tapi ketika dia niatkan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, Allah hinakan dia di tengah-tengah manusia. Kok bisa? Iya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dalam musnadnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi. Rasul bersabda, Allah berfirman, kan ini hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala mengatakan, man tawadha li hakadha rafa'tuhu hakadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, siapa yang tawadhu, yang merendahkan diri karenaku hakadha, Rasul mengisyaratkan tangannya seperti ini. Seperti ini, telapak tangan yang di atas ini beliau turunkan. Apa kata Allah? Rafa'tuhu hakadha. Akan aku angkat dia seperti ini. Semakin kita tawadu, merendah diri, semakin banyak ilmu, kita merendah diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di tengah-tengah manusia. Akan Allah angkat. Kalau tidak percaya, cobalah. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tawadu, rendah diri saja. Contoh seperti inilah. Santri hafal Al-Qur'an 20 juz. Pulang liburan, masuk dia ke masjid rumahnya. Hah? Udah ada imam tetap situ. Ana hafal 20 juz nih. Bahasa Arab jadi dikit-dikit lah. Langsung maju dia ke depan. Sawu sufu fakum. Saf luruskan dan rapatkan. Dibilang, antum kemana ni imam pada 20 juz? 20 juz. Antum? Alikhlas, coba lihat takhrijnya dulu. Tafkhimnya lihat dulu. Tidak. Tawadu. Tawadu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Yahya bin Ma'in. Pernah dengar namanya? Yahya bin Ma'in pernah dengar namanya? Ini satu angkatan ni. Ini luar biasa ilmu dua-duanya ni. Suatu ketika, beliau melakukan suatu perjalanan. Memang di zaman beliau banyak hadis-hadis dusta keluar. Suatu ketika, dia ikut solat Jumat. Lihat, imam besar, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Solat Jumat di bawah dia. Dia jadi makmum. Banyak orang tak tahu. Dengar sang khatib mengatakan, haddathni Yahya bin Ma'in. Qala haddathni Ahmad ibn Hanbal. Qala kada kada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Telah disampaikan oleh saya, kepada saya Yahya bin Ma'in, guru saya. Kemudian disampaikan oleh guru saya, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Disampaikan oleh fulan, dari fulan, dari fulan. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kelas? Lihat. Habis solat Jumat, Yahya bin Ma'in dan Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihima menatangi khutib Jumat tadi. Datang kepada mereka berdua. Karena mereka bisik-bisik dua dulu. Ahmad bisik kepada Yahya bin Ma'in. Apa kata Imam Ahmad? Yahya bin Ma'in, engkau pernah sebutkan hadis ini ke dia? Tak pernah saya sebutkan, kata dia. Yahya bin Ma'in tanya lagi ke Imam Ahmad, engkau pernah enggak? Tak pernah saya sebutkan hadis itu. Tak ada pun hadis itu di hadis Nabi SAW. Saya pun tak tahu dengan dia. Terus kenapa dia sebut nama kita berdua? Jadi makmum tu, tak ada yang tahu. Tawadu. Kan Imam Ahmad bisa. Saya Imam Ahmad lo. Bisa kan? Bisa. Imam 1 juta hadis. Dia diam saja. Setelah Jumat, kelas dipanggil ni khatib. Saya mendengar antum khatib tadi seperti ini. Yahya bin Ma'in bicara kepada antum seperti ini. Ahmad bin Hammal juga bicara kepada antum seperti ini. Rasul bersabda seperti ini. Benar atau tidak? Iya, kata dia. Apa kata Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in? Ane Yahya bin Ma'in. Ini Ahmad bin Hanbal. Kami tidak pernah jumpa ente. Hadis ini tak pernah kami riwayatkan. Hadis palsu. Apa kata dia? Lihat kesombongan dia. Emang antum bilang Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal cuma antum berdua saja. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal masih banyak yang lain. Saya dapat dari yang lainnya. Bukan dari antum berdua. Lihat. Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Imam min a'immatil ummah. Dia tidak langsung, saya Yahya bin Ma'in ini. Saya khutib langsung. Santai. Imam, hafal 1 juta hadis. Tidak ada. Tawadu. Makanya nasihat yang pernah anda sebutkan, saya sebutkan di sini, sebagaimana nasihat ini tetap kita pegang. Guru kami dari Mesir, beliau mengatakan, kullama zdada ilmuka, zada tawadu'uka. Ini pegang nih. Setiap ilmu antum bertambah, tawadu harus tambah. Bukan menghinakan diri ya. Tapi tawadu. Macam biasa-biasa sajalah. Kami melihat guru-guru kami. Di antaranya. Syekhuna wa habibuna Wahid. Syekh Wahid Abu Salam Bali. Hafizahullahu ta'ala. Beliau, Masya Allah. Ya. Ini saya ceritakan sedikit tentang beliau. Itu luar biasa. Antum melihat beliau biasa. Biasa saja. Ya. Biasa. Tapi kalau antum tanya ilmu fikih, dimakannya semua itu. Muridnya Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala, guru saya juga di sana. Gayanya biasa. Umur baru 40-an tahun, tidak sampai 50, baru 40-an tahun, 42, 43. Sudah menulis kitab, menulis buku, di setiap bidang ilmu agama, lebih dari 100 kitab yang dia tulis. Lihat, tawadu, santai. Macam orang biasa. Macam orang? Orang biasa. Tapi ilmu luar biasa. Tidak pernah petatang petenteng. Belanja ke pasar juga hanya dia. Syekh kami, bawa cabai, beli. Biasa. Tawadu. Maka ini harus. Karena orang yang tawadu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Juga seperti itu. Contoh yang tadi, kecuali kita disuruh jadi imam, maka majulah. Ya? Maka maju. Maka ini harus. Ya? Jangan udah jadi sekolah di pesantren, suruh jadi imam, tak mau. Takut, Ustaz. Gimana takut? Maka, oleh karena itu, tawadu dalam menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala wajib. Harus. Ya? Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا صَلُحَتْ نِيَّةُ الْإِنسَانِ وَقَصَدَ أَنْ يُصِيبَ الْعِلْمَ مُتَوَاضِعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِذَا قَلَبَ هَذِهِ النِّيَّةَ أَذَلَّهُ اللَّهُ. Apabila niat seorang penuntut ilmu itu baik, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, tawadu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Kalau niatnya sudah jelek, niatnya untuk mendapatkan kehidupan dunia, biar enak-enak hidup nantinya, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dia. Lalu bagaimana dengan, ya, belajar untuk mendapatkan syahadah? Tahu syahadah? Apa arti syahadah? Ijazah. Ada niatnya untuk ijazah? Santri, ya? Saya tanya nih. Ada niatnya masuk pesantren untuk dapat ijazah enggak? Kalau enggak ada, Ustaz tetapkan tak ada ijazah antum nanti. Ada. Gimana niatnya untuk ijazah, dapat ijazah juga? Kuliah ingin dapat S1. Syirik itu udah. Enggak boleh. Tapi niat awalnya apa? Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Syahadah itu wasilah, penunjang saja. Penunjang, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah apa? Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Juga titel juga seperti itu. Kuliah ingin mendapatkan titel haram, kata dia. di mana letak haramnya. Kecuali 100% niatnya karena itu, tidak. Niatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian titel ini penting atau tidak? Penting. Ustaz katakan sekarang, zaman kita sekarang titel penting dan sepakat para ulama. Titel penting tentang ini. Kenapa? Khusus negara kita. Profesor antum, dah jelas itu hurufnya A, antum bilang ba, ba kata orang itu. Yang ngomong siapa? Profesor. Dari tulisannya alif itu. Antum profesor, antum bilang itu ba. Apa kata orang? Ba. Ustaz katakan itu alif. Ustaz kan baru LC. Itu profesor. Terjadi tak? Terjadi. Maka itu penting. Itu pun penting. Tapi tujuan utama atau tidak? Tidak. Jangan salah difahami. Ya? Oh, tak penting anak ijazah itu, Ustaz. Tak penting anak kuliah. Yang penting anda belajar. Bagus. Ya? Tapi Allahu a'lam antum dipakai di masyarakat atau tidak nantinya. Allahu a'lam. Ya? Karena sekarang zamannya seperti itu. Tapi jangan niat utama untuk mencari titel. Tidak. Titel apa kata Ustaz tadi? Wasilah. Penunjang saja. Penunjang. Ya? Seperti Ustaz kita, Ustaz Ahmad Remanda menjadi sekarang kuliah jadi doktor sekarang. Alhamdulillah. Ustaz ketinggalan jauh ya. Doakan. InsyaAllah Ustaz lagi cari S2 nih. InsyaAllah. Ya? Doakan. Biar macam beliau juga nanti. Ya? Ada dua doktor di Al-Huda kan jadilah. Ya? Jadilah insyaAllah. Walaupun beliau duluan lah. Khair insyaAllah. Lihat semangat beliau tu. Luar biasa. Udah jenggot lebih panjang pada Ustaz lagi tu. Ha? Ha? Anak lebih besar daripada Ustaz anaknya tu. Ha? Lebih duluan nikah tu. Lebih duluan dakwah. Tapi semangat belajar masyaAllah. Ya? Kita harus termotivasi dengan beliau seperti itu. Ya? Lihat Ustaz Ahmad. Berapa umurnya tu? Ustaz pun tak tahu umurnya. Yang jelas dia lebih tua daripada santri lah. Semangat luar biasa. Ya? Semangat. Ustaz demi Allah sangat rindu duduk di majlis. Ta. Kalau bisa antum sini, Ustaz duduk di bawah tu. Ha? Sangat indah rasanya. Sangat indah rasa. Rasanya insyaAllah suatu saat Ustaz akan ceritakan bagaimana perjalanan Ustaz di Mesir. Kami diusir-usir belajar itu. Kami belajar diusir. Pernah Ustaz suatu ketika ikut majlis. Sahih al-Bukhari. Sanad muttasil ila al-Bukhari rahmatullahi alaih. 7 hari daurah. Dari subuh sampai isya duduk. Subuh sampai isya duduk. Bisa? Ada yang sanggup? Subuh sampai isya duduk. Tak bisa, Ustaz. Ya gitulah kami Indonesia. Mereng ke kiri, mereng ke kanan, mereng ke kiri, mereng ke kanan. Istirahat ada. Ada siang saja. Habis itu, ba'da asar sampai isya sampai jam 10 malam. Tiap hari. Hari keempat. Hari keempat. Masya Allah. Tinggal 3 hari lagi padahal. Syekh Abu Bakar Al-Hambali rahmatullahi ta'ala. Beliau mengatakan, intaliku ila buyutikum. Pulang kalian ke rumah masing-masing. Kenapa? Polisi mau datang. Ha. Lihat. Begini kami belajar. Diusir-usir kita. Ha? Mengendap-endap. Ada polisi lari. Kalau tidak ada polisi aman. Begini acara. Antum tinggal duduk saja selesai. Baik. Maka niatkan belajar itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan niat yang ikhlas ini tidak khusus ketika belajar saja. Ini masuk untuk semua apa? Untuk semua ibadah. Untuk semua ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan kalau tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan Allah terima. Kemudian thumma khatamal musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala mengakhiri nasihatnya ya dengan mengatakan al-ilmu ibadatun minal ibadati wa qurbatun minal qurab. Ilmu itu adalah ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Salat ibadah, puasa yang ibadah. Kalau puasa tak ikhlas tak Allah terima. Begitu juga ilmu. Mempelajari ilmu agama Allah, hadir di majlis ilmu, hijrah kepada yang lebih baik, bukan karena Allah tidak Allah terima. Tidak Allah terima. Sama. Dan dia termasuk adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kam min amalin azimin saghratunniyah. Betapa banyak amalan-amalan yang besar, akhirnya bernilai kecil di mata Allah karena nih niatnya salah. Karena niatnya yang salah. Wa kam min amalin saghirin azzamathu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang sedikit akhirnya dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat. Maka niat yang ikhlas ya, ini mempengaruhi semua ibadah yang kita lakukan, apatah lagi dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fa in khalusat fihi niyyatu lillahi tabaraka wa ta'ala qubila wa zaka wa namat barakatuh. Apabila ketika kita menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, belajar di pondok, di manapun, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka semua ibadah yang kita lakukan, menuntut ilmu yang kita cari ini, Allah terima. Allah terima kebaikannya. Ya. Dan zaka wa namat barakatuhu, dan dia akan mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Maka Ustaz katakan kembali, ketika mempelajari ilmu agama Allah, cari apa? Keberkahan. Cari keberkahan. Di antara bentuk ilmu itu tidak berkah adalah tidak diamalkan. Tua. Yang kedua, kita mendapatkan ilmu dari guru yang salah. Akhirnya kita dakwahkan kesesatan. Ini banyak atau tidak? Banyak. Bukan banyak lagi itu. Banyak dia. Ya? Banyak. Makanya mendapatkan guru yang salah, ini ilmu yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Maka cari ilmu yang benar. Sebagaimana Imam Ibnu Sirin mengatakan, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka beruntung antum semua. Alhamdulillah, bushra, bergembiralah. Abshiru, bergembira. Ya, telah belajar akidah Ahlussunnah yang benar, menghafal Al-Qur'an dengan benar, menghafal hadis dengan benar. Ya, insyaallah taala, maka bahagia. Harus semangat ketika belajar ilmu agama Allah, harus semangat hadir majlis ilmu. Masa orang yang hadir di majlis bid'ah lebih semangat daripada kita yang hadir di majlis ilmu yang mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa kita lebih molor daripada mereka? Mereka semangatnya minta ampun. Antum lihat tuh di video, sampai jam 12 pun malam pun jadi dia. Hah? Sampai jam 12 malam pun jadi. Beda-beda tipis lah sama kita. Kita sampai jam 12 malam, tak ada yang jadi itu. Beda. Maka bagaimana mereka semangat dalam mengembangkan bid'ah dia, mempelajari bid'ahnya, kita harus semangat mempelajari sunnah. Menghafal Al-Quran, menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa ta'ala dengan benar. Kemudian beliau mengatakan, wa in qusida bihi ghairu wajhillah habata wa da'a wa khasirat safqatuhu. Apabila ya, ketika dia niatkan untuk menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, dia niatkan bukan karena Allah jalla wa ala, maka apa yang akan dia peroleh? Tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu. Mungkin ilmu dapat, tapi tidak Allah berkahi. Dan ini banyak. Ya? Banyak. Di antara bentuk ilmu yang kita dapatkan tak berkah adalah kita tak mau mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang dapat menyesatkan diri sendiri dan manusia. Ini penting. Ya. Kemudian beliau mengatakan, perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Nuniyahnya, apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin. Dan ilmu itu akan masuk ke dalam hati siapa? Siapa saja yang Allah berikan taufik dan hidayah. Ilmu itu akan masuk ke dalam hati. Lihat, bukan ke dalam otak, tapi ke dalam hati. Akhirnya otak kita akan mencerna. Berkahlah ilmu itu. Ilmu itu akan masuk ke dalam hati siapa saja yang Allah berikan taufik dan hidayah. Min ghairi bawabin wala isti'dzan. Ilmu itu masuk ke dalam hati itu tanpa melalui pintu mana saja dan tidak minta izin dulu. Dan tidak akan pernah minta izin. Wa yarudduhul makhdhulu min hirmanihi. Dan orang yang lain daripada itu akan diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Kalau Allah tidak berikan hidayah taufik kepadanya, tidak ikhlas menuntut ilmu agama Allah, dia tidak akan mendapatkan ilmu, sulit untuk mempelajari agama Allah sulit untuk menghafal Al-Quran, Al-Quranul Dzulkarim, dan dia tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, La tushkinallahumma bilhirmani. Beliau doa kepada untuk kita semuanya, Ya Allah, jangan kau ya berikan pengharaman ilmu untuk kita. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terakhir beliau mengatakan, Fayanbaghi an yajtahida talibul ilmi fi tashihi niyatihi fa innaha matiyatuhu. Maka hendaknya setiap penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja, ustaz dan santri dan antum semuanya, kita semua harus terus berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu agama Allah itu tashihin niyyah, memperbaiki niat selalu ikhlas, marratan ba'da marratin, selalu terus diulang-ulang memperbaiki niat dalam hati. Kenapa? Beliau mengatakan, fa innaha matiyatuhu, karena niat itu adalah tunggangan dalam kehidupan kita. Tunggangan kita, niat itu tunggangan kita. Makanya beliau mengatakan terakhir, wa man istasmana matiyatahu ablaghathu ma'mana. Siapa saja ya membuat tunggangannya itu gemuk, sehat, kuat, maka sampai di tujuannya itu. Kita safar nih pakai mobil yang paling mewah. Harga 50 miliar. Minyak tak diisi. Hah? Minyak tak diisi. Minyak diisi cuma sampai sini dan depan, sampai Sudirman saja. Tujuan kita bukan baru. Sampai atau tidak? Tidak sampai. Maka ketika kita benar-benar tunggangan kita itu, kita gemukkan, kita jaga, kita rawat, kita sehatkan dia, maka kita sampai tujuan. Begitu juga niat dalam hati. Ketika niat dalam hati itu selalu kita perbarui, selalu kita niatkan ikhlas karena Allah, belajar menuntut ilmu agama Allah, hijrah, hadir majlis ilmu, maka semakin kuatlah niat dalam hati. Kemudian sebaliknya, وَمَنْ اِسْتَضْعَفَ مَنِيَّتَهُ إِنْ قَطُعَ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ. Namun siapa saja yang tidak merawat tunggangannya, ya, dia ingin berkelana pakai onta. Onta tak pernah dia kasih makan satu bulan. Minum pun tak dia kasih. Hah? Tujuannya kemana? Dari Madinah ke Mekah. Belum nyampe pintu Madinah, sudah teler dia. Ontanya sudah mati. Kenapa? Tidak dia jaga. Maka sama dengan hati. Hati, ketika di awal kita rawat dengan baik, Masya Allah, anak ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata dapat nikmat belajar itu dari urusan dunia. Berubah hatinya untuk kehidupan dunia. Maka ini masalah. Tidak mencapai tujuan kita, yaitu surga yang abadi. Terakhir kan beliau mengatakan tadi apa? Bahwasanya orang-orang yang lebih memilih ya sesuatu yang azali, sesuatu yang apa namanya? Yang fana, yang akan pasti hilang. Kalau itu yang lebih kita cari, maka itu termasuk orang yang hamqa, orang yang dungu. Orang yang dungu. Maka yang kita cari dalam menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuatu yang abadi, yaitu ridha dari Allah serta syurga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, jami'a talaba rahimani wa rahimakumullahu jami'a, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya, yaitu adab yang ketiga. Adab yang ketiga insyaallah akan kita bahas tentang mempergunakan waktu muda ini, kita gunakan untuk apa saja. Insyaallah ta'ala ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, bi'nillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.